توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضاة الله بشفاعة رسول الله ونية التعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة مثل ما نوى سلفنا من العلماء الأئمة وعن سلام نوى صاحب هذا الجامع الشباب من العلماء النبوية وأنا أحضر أرواحهم الطاهرين في إلهي وإلى أرواح والدينا وأستاذنا ومشايخنا وما سبقت في هذا المقام تعلم الدرس إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأن الله يقل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا حسنا في مددهم وأن الله يغفر الذنوب ويكشف الكروب وينوز رخي القلوب سر المكروم المطلوب بجاه الحبيب المكروم محمد صلى الله عليه وسلم سيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربي بالمصطفى بلغ قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت

gak wutuh, gak jadi podo ambik durung ngelakoni sholat. Urusan sholat itu tadi setelah dipun lampai syarat rukunnya diterima utawa mboten, niku urusane Gusti Allah. Sing penting kula kali sampean wis jangkepi apa sing dadi keperluane sholat. Sedangkan piro-piro fardu utawa kewajiban utawa perkara sing perlu dilakoni dalam sholat, nomor setunggal niyatu fi'liha, niat ngelakoni sholat. Niat ngelakoni sholat niku wau ma'atayini dati waktin sartane utawa kudu dibarengi nentokno sholat iku lek nduwe waktu. Artinya ngeten, niat niku wau kudu jelasno waktune bisa. Lek ne pancen sholat iku terbatas kalian waktu, kaya contoh dohor, asar, maghrib, isya, subuh, kudu dijelasno niat sholat isya ngoten. Lek pancene waktune isya, niat ngoten niku wau dohor, asar, subuh, isya, maghrib ngoten niku wau kudu disebut wonten jero ati sholat isya ngoten to. Lek gade niat ya apa? Wong niat niku lho artine niat niku omongan ati. Dadi lek niku lho kali sampean nalikane Allahu Akbar, dalam kalimat Allahu Akbar niku atine kudu ngomong sholat. Ngoten to. Sholat apa? Fardu. Ya sholat fardu. Lale umpama kula kali sampean duwe waktu-waktu asar. Asar. Kula kali sampean niku padahal durung sembahyang dhuhur. Jadi kita pada waktu asar niku mempunyai kewajiban krono dijamak. Krono dijamak antara dhuhur ambek asar, maka dalam Allahu Akbar niku wau Allahu Akbar kudu disebut no. Sholat apa disik sampean? Oh aku sembahyang dhuhur. Krono sing dilakoni waktu dhuhur iku mang dilakoni waktu asar. Lek niku lokali sampean sudah mempunyai satu kewajiban sholat dhuhur. Kewajibane mek sholat dhuhur tok. Ya wis ngomong ngene tok ae sholat fardu ngoten tok. Allahu Akbar dalam kati kene lisane ngomong Allahu Akbar, atine maca sholat fardu tok. Engko makmuman lillahi taala marini bar iku kenek. Ya, bar mari Allahu Akbar sampe tutupno petang rakaat aku dadi makmum. Lah ngoten to. Cekne napa? Cekne cepet mboten ganggu liyane, mboten was-was. Ya. Allahu Akbar. Nah, niku. Salat dhuhur. Ngoten to. Salat fardu. Ngoten to cukup. Lek ditambahi tambah sholat fardu dhuhur gak apa-apa. Sholat fardu asar, sing penting sholat fardu ngoten to. Niat niku mang kudu ana penjelasane, ketentuane lek ne pancen wah sholat iku mang terbatas bergantung berhubungan kalian waktu. Paham nggih? Lek dalam waktu niku mang ada dua kewajiban, maka waktu sholat ditentukan. Dan lek ne umpama sholat dobu sosobu, kau nak sholat subuh ku kudu ambik jamak, kau lek sholat fardu cukup. Meskipun boten nemu, boten ngrungokno sapa subuh. Au sababin utawa niat iku mang dibarengno jelasno pisan sebabe. Niki lekne pancen sembahyang sunat sing gadahi sebab. Contone kon sembahyang sunat apa? Sembahyang tahiyatul masjid. Allahu akbar. Sholat tahiyat masjid, meskipun mun boten muni tahiyat al masjid, Allahu akbar, sholat tahiyat ngoten tok beres. Ya, utawa sholat apa? Sholat witir, Allahu akbar, sembahyang witir ngoten tok. Lale antara sholat qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah niku boten dijelasno boten napa-napa. Lekne pancen durung sembahyang fardu, salat sunat niku wau termasuk sunat qobliyah. Sholli sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar, sembahyang sunat beres. Sampeyan tambahi qobliyah gak popo. Gadi waca qobliyah ya gak popo, tibane tetep qobliyah. Kecuali lek sampean wau umpama aku mang nggih ya, sembahyang subuh telat. Aku mancik masjid wis komat. Nggih. Ya. Eman. Krana apa? Qobliyah subuh itu nilainya podo ambik sembahyang separuh wengi. Oh lek ngono, daripada aku mang ninggalno sembahyang qobliyah subuh, mari sembahyang subuh wiritan barang ati mule sembahyang qobliyah subuh. Gak apa-apa. Karena apa? Aku mang durung sholat qobliyah subuh, waktunya mendesak. Apa kodoan? Boten. Niki sing kudu dijelasno. Allahu Akbar, sholat qobliyah subuh. Boten. Sik gini jeruati. Iya. Sholat qobliyah subuh. Utawa dohor. Dohor. Dohor mang aku iki mang pas bepet jame aku teko wis komat durung sembahyang qobliyah. Ya wis langsung mari sembahyang dhuhur durunge utawa aku mangan wis sembahyang ba'diyah sunat ba'diyah. Ba'diyah ta dhuhur. Waktune sik ana nganggur aku mang durung qobliyah. Pumpung damang tak sholat qobliyah angsal gak popo, sing penting niate ngomong usolli Allahu akbar, atine niat sholat sunat qobliyah. Lapi lek wis tepak waktu ne gak usah qobliyah, gak usah ba'diyah, gak popo. Nah, jadi sing sebab wau harus dijelaskan lek ngoten niku wau. Sholat sunat al wudhu harus dijelaskan. Ya, sing penting niat niku wau lek sholat fardu, gini ku wau sholat fardu ngoten tok pun. Ya, oleh fardu ni kudu melok sholat fardu. Yes. Iku dalam Allahu Akbar. Perkara niat makmum marine bar niku oleh. Niat jamak marine bar niku oleh. Niat kosor marine bar oleh. Sing penting pada waktu Allahu Akbar salat fardu tok wis. Dadi gak dawa-dawa, biasane wong ning ngene. Allah kok suwe kon? Repot aku. Niat iki mau kok jamak iku. Untuk memudahkan gampang. Qasar, jamak, makmum niku kudu ngkuk bareng. Kecuali salat Jumat kanggene imam kudu bareng, nggih ya. Allahu Akbar salat Jumat dadi imam wajib niku. Lek makmum mari bar iku sampean aku dadi makmum be ngono ae. Tapi kalau muni be lho, ora ben tambahi be gak. Sing penting ini to Allahu Akbar dadi makmum mboten lho. Ku sampean anu jare ustaz apa iku be dah. Mboten, ya. Allah muka-muka kula sampean ditulungi kalian Allah saged ibadah sing sempurna diterima ambek Gusti Allah mati husnul khotimah radiyatan mardiyah. Ya Allah mugi-mugi dipun paringi ilmu sing manfaat. Wa ma aniyatil fardhi bihi, niat iku kudu nyebutno niat fardu bihi lek pancen sembahyang fardu contone usolli fardhot dzuhri niki lek dilapalno. Padahal niat iku ana ngene ati terjemane salat fardu dhuhur. Niku tok pun. Salat fardu dhuhur niki kudu diucapno krentek ana ati bareng ambek kalimat Allahu Akbar. Wa yajibulan wajib apa kurnuha bareng no niat. Niat itu dibareng no bi awali takbiri kelawan kawitane maca takbir gini ku Allah. Wastiskhabuha lan wajib mane bareng no niat. Terus niat iku ila akhiriha sampai akhiri tak niat ya. Kama birraudo iku penjelasan birraudo dalam kitab raudo miturut Imam Nawawi wa asliha dan aslini kitab raudo. Yo repot dah. Allahu Akbar. Allah niat sholat bar kudu rampung dhuhur lah. Repot iku kang gini wong amam. Wal mukhtaru ucapan utawa pendapat sing dipilih kanggene kula kali panjenengan, sing dipilih kanggene kula kali panjenengan, sing diolehi, sing dienut iku al iktifa'u dianggap cukup bil muqaranati dengan cukup niku wa'u bil muqaranati kelawan bareng al urfiyatu kang bangsa uruf umume bareng iku ya apa lek ne jarene Allahu Akbar bareng niate mang krenteke salat dhuhur sik muni Allah durung sampai bar niku wis pari ya gak apa-apa wis Allah salat dhuhur bar Akbar gak apa-apa. Dadi sik muni Allah wis mari niat akbari kosong gak apa-apa. Sing penting budale bareng marine gak bareng gak apa-apa. Niki miturut pendapat sing dipilih dan digondeli dipraktekno kangge kula kali panjenengan. Ya apa? Umume bareng niat ambek takbir iku bihaisu yu'addu mustaqdiran lis-shalah pokoke wong iku mang bihaisu yu'addu kelawan sekirane yu'addu dianggap sapa wong mustaqdiran khali hadir utawa bareng lis-shalati maring salat. Pokoke wong iku mang dianggep atine melok sembah yang wis ngoten to. Ya, kan gampang ah. Sing penting Allahu Akbar salat dhuhur. Ngoten to. Allahu Akbar tahiyatal masjid. Allahu Akbar sembahyang wudu. Ngoten dak punan. Iya. Ngoten. Allahu Akbar sembahyang tarawih. Ngoten dak. Gampang. Iya. Kadang-kadang ngrepotno. Allah. Sing buri, ya. Boten. Lek mari ngaji insyaallah, masyaallah. Padahal Rasulullah niku mengambil ngeten. Allahu Akbar. Sing ngrungokno enak, setan langsung nyengkri. Ya. Saben muni ngeten lho, bismillahirrahmanirrahim. Boten to. Muni ngoten to lho kate sembahyang. Ya. Jeruati tapi pun sudah menang. Jeruati bismillahirrahmanirrahim. Ngoten dok niku. Kabeh sing jenenge makhluke Gusti Allah di sekitar kita itu gemeter. Delok jenenge asmane Allah iki gemeter. Cuma macam-macam lho wong iki. Setan pun akan nyengkri. Engko mari ngono ente-ente maneh setan iki. Dielingno maneh lah niki. Tapi lek wis muni salli falladuri arbarakatin sanjo Allahu Akbar ilang wis nyengkri sampean tinggali waktu perang London kok Allahu Akbar nyengkri kabeh London ya apa maneh setan ya asal Allahu Akbar niku mantep ya nomor 1 niat terus wa takbiratu taharrumin lan takbir ikhram nomor loro wa ta'ayyana lan dadi tertentu fihi ing dalam takbiratul ikhram apa sing tertu Allahu Akbar kalimat Allahu Akbar tidak boleh diganti kalimat yang lain ya yeah. Masya Allah jenengi kalimat Allahu Akbar ini menggemah kemana-mana mulai adzan adzan niku yang dikumandangkan pertama niku jangan yang lain dilebono harus mikir Allahu Akbar nah niku Allahu Akbar perkara sampean maca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Nah, apa-apa asal ojo ono jerone speaker. Untuk apa? Lebih menggairahkan, lebih menggugah kalimat Allahu Akbar. Perkara sampean maca Subhanallah walhamdulillah. Simpen tenan ya aja dilebokno kene. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tampanane nang kene ati niku siji. Siji lek sampeyan niku mbak asih ndun kene. Subhanallah. Kali sunnah zat. Perkara kon ngakoni jari sunandi maca Allahu Akbar abi subhanallah sunahan Allahu Akbar krana iki sing diwulangno Kanjeng Nabi tidak mengurangi nilai niku wau di bawah Allahu Akbar ya sesuriri supaya wong gak rame-rame anallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad langsung angkat suara wah banter insyaallah ya iku kehebatan Allahu Akbar krana wis kaprah kaya-kaya ngoten ya padahal yang lebih mendekati sunnah itu mengumandangkan lafal Allah Akbar. Koyok wong sia, koyok wong wajar no wis sak karepmu. Ya. Sing penting sunnahe ngoten. Kenapa kok takbir-takbir iku dia katakan takbiratul ihram? Karena setelah takbir niku kula kale panjenengan yang tadinya perbuatan iku halal, maka sekarang setelah Allahu Akbar semuanya itu menjadi haram, tidak boleh dilakukan. Karena kula kale sampean sedang menghadap Allah, Allah ngadep teng kula kale panjenengan. Asale mah ngomong-ngomongan, gak apa-apa, sakniki gak oleh. Kudu langsung Fatihah. Asale mang mangan, sliliten dileg. Sakniki mari Allahu Akbar kon leg dosa kon. Iya, dosa. Sembayang batal. Padahal selilit ben didok ya gak oleh. Kudu didokno. Lek didokno iku manang ngene masjid kotor, sampean didokno nang klambi sampean ngene no gak apa-apa. Lho ngene gak apa-apa. Apa-apa. Betoke gak apa-apa. Iya, daripada didokno nang ngene karpete masjid, sampean didokno nang ngene klambi sampean. Sampean buka kesak sampean gak apa-apa, midokno ngene. Iya. Umbel. Sampe lebono ngene gak apa-apa. Iya. Suci niku cuma siji, ngoten to. Umbel kan dereng dugi mriki, dereng dugi pawon-pawon weteng niki ya, ya. Balik malipun tutup pundi niku. Ya. Takbiratul ihram harus pakai Allahu Akbar. Dan takbiratul ihram niku wau kudu banter. Banter sak pira wajibulan wajib apa isma utakbir ngerungokno utawa banterno sampai krungu bacaan takbir iku mang sing krungu sapa nafsahu awake dhewe. Sekirane sampean krungu Allahu Akbar wis awake dhewe krungu ya wis ya yeah. Tapi kalau dibatin meneng tok kudu metu suarane nalikane dhek iku mang krungu. Ingkana sohi khasam i ngono iku mang lekne pancene waras kupinge gak budek. Ngoten lho. Lek budek ya kira-kirakno sekirane sampean krungu. Aku budek lek gak tak banterno gak iso, ganggu tangga gak oleh. Iya. Wis dikirakno umume menungso lek ne waras iku sak pira ya sak mono. Lah kon lara ya wis. Sing penting kon maca takbir. Wala arido lan ora ana dadi pengalam, bukan menjadi bermasalah min lagotin jari timbulnya suara gemuruh. Lah lek wayahe ana salon iki kaya napa? Gak krungu awak dibanterno. Gak apa-apa, aja direken salon iki. Salon iku lak sik nyar. Reken kon biasa ya apa? Lek gak ana salon maca takbir ya apa? Ya sakmono ukurane wis. Aja banter-banter. Iya. Yeah. Wa nahwihi dan lain-lain sebagainya. Mburuk suarane sepur sampai brebegen. Gak apa-apa. Biasane sampean maca takbir ya apa sing penting awak dhewe krungu. Nah. Oleh banterno bacaan takbir sehingga krungu nang awake dhewe kupinge dhewe wa kadza kaya mengkono-mengkono wajib banterno bacaan sampai krungu awake dhewe kullu ruknin sekabehane rukun qauliyen sing bangsa bacaan-bacaan apa ae Fatihah kudu banter. Banter apa lek wayahe pelan ya apa? Ya wis pokoke kon krungu ana suarane gak dibanteni ono Allahu Akbar meneng ngeten tok. Mboten kecapan lambene mboten obablas. Bismillahirrahmanirrahim. Ono gini ati tok gak oleh. Kudu kecapan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dewe. Iya. Sing brunjo bacaan-bacaan dalam niku yang harus diperhatikan nomor 1 Fatihah. Nomor 2 At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Iya. Terus assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nomor 1 takbiratul ihram. Allahu akbar niki wajib. Ya. La takbir liya-liyane sami Allahu liman hamidah niku sunnah diwaca sah ga diwaca ya sah. Ya. Takbir sak liyane takbiratul ihram diwaca sah oleh ganjaran ga diwaca sah ga oleh ganjaran maca takbir. Ya. Hadis sing wajib diwaca Allahu Akbar takbiratul ihram Fatihah mantun ngoten at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 dok. Takbiratul ihram, Fatihah, bacaan tahiyat, bacaan tasyahud, bacaan selawat, salam yang pertama kudu lesane oba-oba. Lesetruk gak ono bahasan wisan wong loro nggih ya wis pokoke ono atine tok ya waqiyamun sing nomor 3 niku rukune fardune salat ngene iku ngadeg kene apa kok ngadeg iki nomor 3 padahal praktek iku ngadeg dhisik terus niat bareng takbiratul ihram. Lah kok ngene sebab niat itu kebutuhan yang harus dilakukan, takbir yang harus dilakukan. Lek ning ngadeg ana sing dispensasi, ana keringanan. Lek ne iso ngadeg, lek gak iso ngadeg ya saisone. Gak iso ngadeg aku lungo ya lungo. Mangkane lho mergane ngadeg iki dideleh sing nomor 3. Sakjane nggih nomor 1 gak apa-apa, nggih ya. Sing penting jumlahe kepet niku wau, nggih ya. Nomor gak dadi apa wis, sing penting prakteke ngoten. Dadi ngadeg niku dalam salat fardu merupakan rukun yang harus dilakukan. Lek ne iso ngadeg sembahyang fardu kok lunggu gak oleh boten sah. Lek sembahyang sunat kuat ngadeg kok lunggu po gak ngadeg kan rasa seneng pingin lunggu gak popo sembahyang sunat apa ae wis. Lek sembahyang fardu wajib ngadeg. Lek ni pancen iso ngadeg. Sembayang jenazah ya apa? Sembayang jenazah lungguh gak popo krono fardu kifayah. Ya. Apa-apa aku ya cocok jale macam-macam wis ya. Waqiyamun lan kudu ngadeg liko dirin kanggene wong sing iso ngadeg fi fardin dalam sholat fardu tok bayang sunat sakarepe lawal ajizu utawi wong sing gak iso ngadeg apes utawa gak kuat anhu saking ngadeg walau binahli daurani ra'sin bisabinatin meskipun oleh gak kuat ngadeg iku mang binahwi daurani ra'sin umpamane mumeti sirah bisa binatin krono nalikane numpak prau kena ombak utawa nalikane numpak montor bingung delok delok napa delok pandangan iki lho mumet iya la lek wong iku mang mumet kae ngadeg mumet ya apa ngadenge kok mbliur ya napa ya kok ada lungguh wae lek lho sing mumet ya turu wae wis ah turu miring sirahe ngadep wonten kene lor sikile wonten ngidul awake ngadep kiblat kaya turune wong mati lek gak iso ngono sumastalqa mluma gak iso mluma saisone wis gak repot-repot wis ya niku lek wis siap mantun takbir disertai niat terus sing wajib maneh waqiraatul fatihati maca fatihah ma'al basmalati serta ne maca bismillah miturut pendapati Imam Syafi'i keranten Imam Syafi'i ngarani bismillah adalah bagian satu ayat dari fatihah Fatihah 7 ayat Bismillahirrahmanirrahim siji Alhamdulillahirrabbilalamin luru Arrahmanirrahim telu kudu ngerti lho niki ya telu Maliki yaumiddin papat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in limo Ihdinas siratal mustaqim 6 Karene pitu punan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ya lalek sing ngandur alhamdulillah apa alhamdulillahi rabbil alamin siji lek ni sing gak gelem bismillah tapi senes gorong Imam Syafi'i yo tetep ahli sunnah sih an ya arrahmanirrahim luru Maliki yaumiddin telu Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in papat Ihdinas siratal mustaqim 5 Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6 Ya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7 Lek dirasakno secara omong-omongan sing enak niku memang melok Imam Syafi'i pas Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin iki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim sing iki dadi siji ngoten lho lek ne cara maknani utawa secara zauq secara berbicara dengan hati ya yeah. Sing enak aja nih melok Imam Syafi'i Masya Allah madhabnya itu sopan luwih hati-hati kanggene wong mriki mergane ulama-ulama biyen niku miturut penyelidikane Gus Dur ya yeah. Kuwabe ulama niku zaman biyen Habib-habib niku mboten karepe dhewe teng Jawa niki mboten. Kados Habib Bakar ya, Habib Abdullah Al-Haddad niki biyen. Niki biyen lahir ana ngene Hadramaut marang nang Mekah, mari ngono nang Afrika. Teng mriku-mriku punan srek. Mari ngono nang India, nang Melayu. Kabeh iki durung cocok. Begitu ana mbangil, ya iki panggenanmu. Kon tak kongkon ana ngene-ngene. Lho Habib Abdullah keramat sangeng niku lek empat madhab wapal apa mana madhab Syiah ngerti krono sing cocok ambek wong bangil kangge ngusir penjajah penjahat iki ana mbangil iki sing dipraktekno ngene iki ae tak dulangno. Dadine enak. Ya. Abu Bakar Gresik, Abu Ja'far bin Sayyid, kabeh niku kiriman dening Gusti Allah. Dudu sembarangan. Jadi mereka itu paham betul nang ngene madhab-madhab liya. Kaya sakniki madhab Hanafi carane ngrabekno ngene paham kabeh. Wapal. Terus kangge ngladeni menungsa iki sing enak ya apa? Iki. Supaya apa? Sekali makan, sekali ibadah, ibadah iki titik tapi diangkat ambek Gusti Allah. Mudah dilakukan, pahalanya banyak. Ngoten lho. Niki saking kearifane, kebijaksanaane para ulama. Mergane sampean melok niku mau ro macam-macam. Ya. Paham betul niku. Ya. Untuk pundi? Maca Fatihah. Ya, Fatihah itu 7 ayat. Fatihah itu harus dibaca kulla rakaatin setiap rakaata. Satu rakaat. Ya. Rakaat itu dikatakan satu rakaat karena dihitung mulai ruku. Ya. Dadi lekne imam makmum iku lekne nututi rukuke imam maka dianggap satu rakaat. Iya. Rakaat itu ngitung ruku'e. Iya. Mergane rakaat, rakaat ruku, ngoten. Arba rakaatin ya petang rukuan. Lek salah satu rakaat ya telung rukuan sing dihitung ruku. Illa rakaat masbukin kecuali rakaat masbuk. Masbuk itu apa? Makmum sing didahului. Artinya didahului itu ketinggalan. Ketinggalan apa makmum itu? Ketinggalan waktu takbiratul ihram. Makmum itu mang gak menangi bacaane Fatihah imam. Lek ni makmum itu waktu takbir gak menangi bacaan Fatihah imam, maka makmum iki dikatakan telat. Coro arabi, coro agamone masbuk. Lek makmum masbuk iki kewajibane langsung maca Fatihah. Lek gak nututi Fatihah sak tutuk-tutuke Allahu Akbar kaya ngene bismillah. Imam ruku Allahu Akbar. Aja diterusno. Tutup bismillah tok. Durung wala dalil ruku awis. Lek sampean baca-baca iku dosa. Kewajiban sampean napa? Melok ruim imam. Fatihahku apa jari imam? Mergane al-imamu domin. Imam iku adalah wong sing menjamin kekurangan bacaan Fatihah makmum. Ganjarane akeh sugi imam niku nggih ya. Mergane sing ati-ati. Paham ya? Dadi masbuk niku lek nek gak menangi Fatihah imam, maka dia Allahu Akbar gak boleh baca apa-apa kecuali langsung Fatihah. Lah lek muni kabiron mang ya apa? Lali mang. Kabiron walhamdulillah katsiran. Lih, lali aku. Jenenge wong lali ya gak apa-apa. Asal tidak sengaja rukuk langsung ruku always lambang lali laliku gak dihitung ya kecuali lekne sengaja kok maca Fatihah mari waladdalin curung rukuk imami tibane imami maca surat Al-Baqarah waktu dhuhur ya suwe ya sampean maca surat lak wis ya mari maca kulhu durung mari maca maneh lak wis ya. Kawe aku tak maca donga iftitah gak popo. Lak siji jenenge wong jenenge donga iku gak popo, ono ndiae. Iya, gak popo. Waktune niki pun lebih niki. Muga-muga dadi keterangan ilmu sing manfaat. Donga dinunga muga-muga karene umur barokah dipuntulungi Gusti Allah saged ibadah sing sae sesuai dengan ajaran Rasul diterima kali Gusti Allah radhiyatan mardiya ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa anana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohba wal muslimi ajma amin rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli sallallahu wasallam rabbi alaihi adda habbi walhamdulil ilahi fil bad'i wadanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.